بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masih kita dalam membahas, mempelajari bab yang berkaitan dengan peringatan dari at-takabbur, sifat sombong, merasa dirinya tinggi, mengagungkan dirinya di hadapan orang lain, dan bersamaan dengan itu juga dia menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Termasuk kibir juga, termasuk takabur juga adalah seorang menolak al-haq, tidak mau menerima kebenaran dalam keadaan dia tahu tentang kebenaran tersebut. Beberapa hadis telah kita baca yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Hadis yang berikutnya beliau menyebutkan, qala حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد ابن أيهم عن الهيثم ابن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول على المنبر قال إن للشيطان مصالي وفخوخ وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. Sanad sampai kepada An-Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Qala yaqulu 'ala al-minbar, yaqulu 'ala al-minbar. An-Nu'man bin Bashir mengatakan perkataannya di atas mimbar. Artinya ini merupakan khitab yang am, merupakan taujih yang am, bukan nasihat, bukan arahan yang beliau sampaikan kepada seseorang secara pribadi, tetapi ini merupakan nasihat secara umum beliau sampaikan di atas mimbar. Yaqulu 'ala al-mimbar, qala inna lis-syaitani masaliya wa fukhuha. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, sesungguhnya syaitan memiliki masali dan juga fukhuha. Al-masali jama' dari mislah. Al-masali merupakan kata jama' dari mislah, yang mana maknanya adalah asyarak awil habbalah. Asyaraku awil habbalah التي توضع لاصطياد الشيء, التي توضع لاصطياد الشيء. مصالي adalah kata jamak dari mislah. Apa maknanya mislah? Mislah artinya adalah asyraf al-habbala التي توضع لاصطياد الشيء. Asyraf atau habbala, jerat atau jaring, perangkap, jerat atau jaring atau perangkap dan yang lain yang semada dengan itu. Allati tudau listiyadis syai, yang mana jerat, perangkap atau jaring tersebut diletakkan di suatu tempat dengan niatan atau dengan maksud mendapatkan sesuatu yang dia buru, sesuatu yang dia buru. Listiyadis syai, seseorang meletakkan jerat atau perangkap untuk menangkap sesuatu yang sedang dia buru. Nah, itu disebut dengan mislah, jamaknya masali. Inna lisyaitani masaliya wa fukhuha. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, syaitan memiliki masali dan fukhuha. Al-fukhuh jamak dari al-fakh, jamak dari al-fakh. وهو آلة الصيد التي توضع ليصاد بها الطير. Maknanya semisal atau mirip dengan yang sebelumnya, dengan mislah. Al-fakh artinya adalah alat, sebuah alat untuk memburu, untuk menangkap burung. Liyusada biha at-tayr, tuda'u liyusada biha at-tayr. Sebuah perangkap diletakkan untuk menangkap seekor burung. Al-muhim maknanya berkaitan antara mislah dan juga fakh. Kedua-duanya merupakan jerat atau jaring perangkap diletakkan oleh pemiliknya dalam rangka menangkap sesuatu yang dia buru. Fa ma'nahu, maka makna dari ini, innal syaitani masaliya wa fukhukha, adalah bahwasanya syaitan memiliki perangkap-perangkap, memiliki jerat-jerat, jaring-jaring yang dia letakkan di jalan-jalan kaum muslimin dalam rangka memburu mereka, menangkap mereka, dan mengarahkan mereka kepada selain jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyelewengkan mereka dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dalam perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala dihalang oleh mereka para syayatin, yang mereka menghalangi kaum muslimin dengan jerat-jerat tersebut, perangkap-perangkap tersebut, yang kemudian mereka beralih dari jalan tersebut. Ini maknanya. Innal syaitani masaliya wa fufuha, yang mereka letakkan di jalan-jalan kaum muslimin dalam rangka menyelewengkan mereka dari perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis yang lumayan panjang. Di awal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas syaitana qa'idun li ibni Adam bi turuqihi." Innas syaitan qa'idun li ibni Adam bi turuqihi. Syaitan duduk di jalan-jalan yang dituju oleh Bani Adam. Jadi pada setiap jalannya, disebutkan dalam hadis tersebut, pada jalan keislaman, pada jalan hijrah, pada jalan-jalan yang lainnya, di setiap jalan tersebut, jalan keistiqomahan mereka, syaitan duduk di situ dalam rangka tadi, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, dalam rangka menangkap mereka, kemudian mengarahkan mereka kepada jalan yang sesat. Ini makna dari innal syaitan masaliya wa fukhukha, adalah jerat-jerat dan juga perangkap-perangkap syaitan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra, mengatakan kepada syaitan, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajilika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wama ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, setelah iblis berjanji akan menyesatkan Bani Adam dan minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik, silakan berikan tipu daya kepada mereka Bani Adam dengan caramu, bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika, silakan ajak mereka dengan pasukanmu, baik bi khailika wa rajilika, pasukan berkudamu atau pejalan kaki, wa syarikhum fil amwali wal aulad, ajaklah mereka, sesatkan mereka, fil amwali wal aulad, dalam hal harta ataupun aulad, wa'idhum, berikan janji kepada mereka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura." Ketahuilah, janji mereka adalah merupakan hanya tipu daya, bukan janji yang benar. Di sini juga sama dengan hadis ini innal syaitani masaliya wa fuhufa, maka dengan itu mereka membuat jerat-jerat, perangkap-perangkap dalam rangka menyesatkan Bani Adam. Dalam ayat yang lain juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan iblis yang mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iblis mengatakan setelah berjanji akan menyesatkan Bani Adam, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم, akan sungguh akan aku datangi mereka Bani Adam dari depan mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Artinya ini gambaran yang sama yang disebutkan dalam hadis ini, dari setiap arah yang dijalani oleh kaum muslimin, oleh Bani Adam, syaitan di sana duduk, di sana mereka menyiapkan perangkap-perangkap, menyiapkan jerat-jerat dalam rangka menyerawengkan mereka dari agama mereka. Ini makna nasihat dari An-Nu'man bin Bashir yang mengatakan inna lisyaitani masaliya wa fukhuha. Ditambah lagi dengan itu pengalaman mereka yang sangat panjang dari awal zaman dahulu sampai sekarang, tentunya mereka sangat berpengalaman, maka selayaknya atas setiap manusia untuk berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna inna lisyaitani masaliya wa fuhuha. Seperti apa perangkap-perangkap mereka, jerat-jerat mereka, para syayatin yang mereka letakkan untuk menyesatkan Bani Adam, disebutkan di sini oleh An-Nu'man bin Bashir dengan ucapannya yang selanjutnya, qala wa inna masali syaitani wa fukhuhu, dan sesungguhnya jerat-jerat tersebut, perangkap-perangkap syaitan adalah, dan perlu diketahui di sini, laisal muradu bihi al hasr, yang akan disebutkan beberapa masalia syaitan wa fuhuhu oleh Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, bukan semuanya, laisal muradu bihi al hasr, bukan penyebutan seluruh perangkap syaitan dan seluruh jerat-jerat syaitan, tetapi akan disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu yang paling berbahaya atau diantara yang paling berbahaya dari jerat-jerat tersebut. Laisal muradu bihi al-hasr wa innamal muradu bihi dhikru abrazi dhalik, wa innamal muradu bihi dhikru abrazi dhalik. Beliau akan menyebutkan di sini empat perangkap syaitan dan juga jerat-jerat mereka dalam rangka menyesatkan Bani Adam. Bukan semuanya. Kalau kita melihat kitab Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang berjudul Masayid Asy-Syaitan atau Ighasatul Lahafan min Masayidis Syaitan, di antara jerat-jerat syaitan, di situ beliau menyebutkan sangat banyak sekali macam-macam perangkap-perangkap syaitan dan juga jerat-jerat mereka. Jadi bukan hanya sedikit, sangat banyak jumlahnya, dengan berbagai macam cara yang berbeda-beda, seseorang akan merasa heran dengan macam-macam perangkap-perangkap syaitan tersebut. Seperti yang tadi kita dengar bersama bahwasanya menunjukkan sebegitu pengalamannya mereka dalam menyesatkan Bani Adam, dan sebegitu tekadnya mereka dalam menyesatkan dan meletakkan jerat-jerat perangkap-perangkap tersebut, maka jangan sampai kalah seseorang dalam menuju Allah Subhanahu wa taala harus lebih bersungguh-sungguh lagi dibandingkan syaitan yang sebegitu semangatnya dalam menyesatkan mereka. Qala wa inna masaliya syaitani wa fukhuhu, sesungguhnya perangkap-perangkap dan juga jerat-jerat syaitan adalah al-bataru bi an'umillah. Disebutkan yang pertama al-bataru bi an'umillah. البطر هو الطغيان، البطر هو الطغيان عند النعمة، البطر هو الطغيان عند النعمة. معنى بطر adalah طغيان عند النعمة، dia menyeleweng kufur pada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan kufur, benar-benar kufur tatkala mereka melihat kekayaan yang ada pada dirinya, mendapati kecukupan yang ada pada dirinya, apa yang terjadi? La yatgha, mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebanyakan manusia yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kenikmatan yang besar, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kecukupan-kecukupan sehingga dia merasa mudah dalam melaksanakan segala kebutuhannya, mendapati setiap kebutuhannya ada kecukupan, maka mulailah muncul pada dirinya ujub, bangga diri. Mulailah muncul pada dirinya kesombongan. Mulailah dirinya tertipu dengan apa yang dia dapatkan, merasa dirinya mulia dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka mulailah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya nikmat-nikmat itu, kebutuhan, kecukupan-kecukupan yang dia dapatkan tersebut adalah dengan usaha dia sendiri, sebagaimana ucapan Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika sudah sampai pada kekayaan yang begitu besar, manusia semua merasa iri dengan Qarun, merasa kepingin seperti apa yang dapat oleh Qarun, maka Qarun merasa bangga diri, lupa dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, semua ini aku dapatkan dengan usahaku sendiri. Ataupun ucapan mereka yang mengatakan, waristuhu kabirun an kabir, aku mendapatkan harta yang banyak ini memang sudah dari dulu, memang sudah bawaannya seperti ini, dari turun temurun sudah seperti ini, kami adalah keluarga kaya, merasa tertipu dengan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan seterusnya dari perkataan-perkataan yang menunjukkan kufurnya mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna nikmat Allah thumma yunkirunaha, mendapati nikmat tersebut tetapi mereka mengingkari nikmat tersebut dari Allah dan mengatakan dengan perkataan-perkataan kufur tersebut. Ketahuilah bahwasanya ini merupakan salah satu masali dan juga fuhuh yang syaitan letakkan pada jalan tersebut, merupakan fakhun minasyaitan, perangkap atau jerat dari syaitan, yadauhu, yang syaitan letakkan perangkap tersebut atau jerat tersebut, liman wassa'allahu lahu ni'mah, merupakan salah satu perangkap atau jerat yang syaitan letakkan pada orang-orang yang semacam ini, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelapangan dan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Jadi syaitan memiliki bermacam-macam jerat, bermacam-macam perangkap. Mereka akan tahu di mana jerat ini akan mereka taruh, untuk orang yang semacam apa akan mereka berikan jerat yang semacam apa. Mereka begitu berpengalaman dengan jerat-jerat dan perangkap-perangkap tersebut. Maka berhati-hatilah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh untuk diberikan keistiqomahan. Pada setiap bab syaitan memiliki perangkap tersendiri, maka berhati-hatilah dari perangkap dan juga jerat-jerat tersebut. Berhati-hatilah dari mislah dan juga fakh, habbala atau syaraf yang syaitan letakkan pada jalan-jalan kita. Ini salah satu jerat yang sangat berbahaya yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Di antara jerat-jerat tersebut disebutkan setelahnya, qala wal fakhru bi ata'illah, wal fakhru bi ata'illah. Wa hadha a'ammu min ata'illah bil mal. Wa hadha a'ammu min ata'illah bil mal. Jika yang pertama tadi adalah jerat syaitan yang mereka letakkan pada jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan harta kepada mereka, yang kedua ini adalah jerat atau jaring yang lebih besar, lebih umum dibandingkan yang pertama. Tidak mesti kenikmatan tersebut berkaitan dengan harta, tetapi berkaitan dengan yang lainnya, baik itu kedudukan, keturunan, atau keindahan rupa dan yang lain sebagainya, kenikmatan-kenikmatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mesti berkaitan dengan harta. Secara umum, maka di sini syaitan pun memiliki mislah, memiliki fakh yang lain, yaitu al-fakhr. Al-fakhru bi'ata'illah. Seseorang menggunakan kesombongan tersebut, kebanggaan, merasa bangga pada dirinya tatkala mendapatkan setiap kemuliaan tersebut. Maka ini jerat yang kedua adalah bentuk lebih umum daripada yang pertama. Al-fakhru bi'ata'illah. Qala wal kibriya'u 'ala 'ibadillah. Wal kibriya'u 'ala 'ibadillah. Yang ketiga disebutkan salah satu jerat yang paling berbahaya yang diletakkan oleh syaitan pada jalan kaum muslimin adalah al-kibriya 'ala 'ibadillah. Dan ini yang merupakan syahid dari hadis ini berkaitan dengan bab at-takabbur wat-ta'ali 'ala 'ibadillah, menyombongkan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dirinya, merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, menolak al-haq yang disampaikan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam keadaan dia tahu itu merupakan al-haq. Ini juga merupakan salah satu jerat yang diletakkan oleh syaitan kepada Bani Adam sesuai dengan keadaan seorang muslim tersebut. Ketika seseorang memiliki kelebihan dalam bab tertentu, misalkan dalam bab ilmu, maka syaitan akan memberikan jerat di situ untuk takabur. Masalah ilmu, ketika seseorang atau seorang muslim memiliki kelebihan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuatu dalam bab yang lain, dalam bab harta atau dalam bab yang lainnya, maka syaitan pun akan menaruh di situ jerat lain yang berkaitan dengan bab tersebut. Disebutkan di sini oleh An-Nu'man bin Bashir, al-kibriya'u 'ala 'ibadillah min masaliy asy-syaitan wa kadzalika fuhuhu. Qala wattiba'ul hawa fi ghairi dzatillah. Yang keempat disebutkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ittiba'ul hawa fi ghairi dzatillah. Ittiba'ul hawa, ittiba' ma tahwahu al-anfus. Ittiba' ma tahwahu al-anfus. Mengikuti, menuruti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala cela. Allah Subhanahu wa taala mencela keadaan seseorang yang selalu mengikuti atau menuruti keinginan hawa nafsunya. Iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus. Iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingkari keadaan tersebut, yaitu mereka-mereka yang selalu mengikuti prasangka, selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dan mengarahkan mereka untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga perkataan salaful ummah, bukan mengikuti adzan, bukan mengikuti al-hawa. Tetapi disebutkan di sini istisna. Wastathna min dzalika fi ghairi dzatillah. Nu'man bin Bashir tatkala menyebutkan bahwasanya salah satu masayidus syaitan adalah ittiba'ul hawa, beliau mengecualikan fi ghairi dzatillah. Ketika hawa nafsu itu menginginkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hawa nafsu yang tercela, mengikuti hawa nafsu yang merupakan jerat syaitan adalah tatkala tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana hawa al-insan fi dzatillah, amma idza kana hawa al-insan fi dzatillah wa fi ma yuhibbuhu Allah, fahada tamamul iman, fahada tamamul iman. Adapun tatkala hawa nafsu atau keinginan diri seseorang adalah berkaitan dengan zatullah, wa fima yuhibbullah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fahada tamamul iman, maka ini bukan merupakan sesuatu yang tercela, bahkan ini merupakan kesempurnaan keimanan seseorang. Ketika dia keinginan hawa nafsunya adalah keinginan untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan tamamul iman, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ahlul ilm, tapi juga banyak yang mendhaifkan hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadis didhaifkan sebagian ahlul ilm, tapi ada sebagian ahlul ilm yang mensahihkan hadis tersebut, menghasankan hadis tersebut, dihasankan oleh sebagian ahlul ilm dan didhaifkan oleh yang lainnya. Al-muhim kita melihat maknanya di sini, ketika hawa nafsu seseorang itu mengikuti atau mengarah kepada zatullah wa fi ma yuhibbuhullah, maka ketahuilah itu merupakan tamamul iman, sebagaimana disebutkan di sini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang sampai keinginan pada dirinya, hawa nafsunya, mengikuti sesuatu yang aku bawa. Taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti sesuatu yang aku membawa hal tersebut. Artinya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Keinginan dirinya, hawa nafsunya adalah keinginan untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ketika seorang mengikuti hawa nafsunya maka tidak tercela, bahkan ini merupakan tamamu al-iman. Tetapi yang tercela adalah fi ghairi dzatillah, dan itu merupakan salah satu jerat-jerat syaitan, salah satu perangkap syaitan yang mereka letakkan pada jalan-jalan kaum muslimin dalam rangka menyelewengkan mereka, mengalihkan mereka dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara keumuman dari hadis atau asar yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma tentang masali wa fukhukh asyaitan. Disebutkan di sini empat perkara, dan bukan hasr, bukan penyebutan secara keseluruhan, tetapi menyebutkan sebagian besar atau beberapa yang paling berbahaya di antara perangkap-perangkap tersebut. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.